Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya, kemarin udah janji sama anak-anak nih bawa hadiah, qadarullah lupa. Kalau bisa jawab pertanyaan, dapat hadiah ya. Tapi hadiahnya utang dulu. Ya. Siapa yang mau jawab? Siapa yang siap jawab? Ayo. Ya, berani dulu apa enggak? Berani dulu apa enggak? Berani enggak? Pertanyaannya gampang, jawabannya belum tentu. Nah, siapa? Ibrahim. Siap enggak? Afrah, Afrah. Nah, siap enggak? Ali, Ali kan kamu? Siapa namanya? Hah? Ali kan? Kenapa enggak? Lupa nama sendiri. Oh enggak, maksudnya enggak mau jawab. Sama, mana sama? Berani enggak? Jangan main aja berani. Enggak jadi nih kalau ini. Siapa yang bilang insyaallah? Ibrahim mau ya, jawab ya. Ya, bismillah ya. Ya. Pertanyaannya surat Al-Fatihah. Nah, gampang kan? Surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 8 apa 6? 8. 8 apa 6? Gagal. Dah, enggak dapat hadiah semua. Minggu depan insyaallah. Ya. Surah Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Masih. Masyaallah, enggak putus asa dia. Ada 7. Ya, ada 7 ayat. Iya. Sudah gagal, sudah enggak mau nunjuk, ya enggak ada yang bisa jawab. Ya, insyaallah siap-siap minggu depan ditanya lagi insyaallah. Gampang kan pertanyaannya? Masih enggak percaya lihat mushaf itu. Lagi. Ya, minggu depan duduk di situ ya, insyaallah ya. Baik. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, amma yujibul muttara idza da'ahu wa yaksifu su'a. وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Surat An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang yujibul muttara, mengabulkan al-muttar, yaitu seorang yang dalam keadaan darurat. Idza da'ahu, ketika dia berdoa kepadanya, wa yakshifu su'a, dan mengangkat kejelekan, keburukan, wa yaj'alakum khulafa'al ard, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khulafa'al ard, khalifah di muka bumi ini. A'ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Qalilam ma tadhakkarun, sungguh sedikit tadhakkurnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat ini sebagaimana ayat-ayat sebelumnya adalah sebagai hujjah terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tempat mereka berdoa, tempat mereka meminta pertolongan. Dan ayat ini dimulai dengan ayat-ayat sebelumnya ya, bahkan dimulai dari ayat ke-59 dari surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amma yushrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an. Fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum antumbitu syajaraha. A'ilahum ma'allah balhum qawmun ya'dilun. Amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilaliha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A'ilahum ma'allah bal aktharuhum la ya'lamun. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ini ayat kita yang ke-62. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilu riyaha busran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzukukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya, sampai ayat yang ke-64 dari surat An-Naml. Duduknya yang baik, ayo. Kalau duduknya enggak baik, nanti enggak dikasih pertanyaan lagi. Ayat-ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sahib Fathul Majid, penulis kitab Fathul Majid, beliau menerangkan bahwasanya, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, ini adalah hujjah atas orang-orang musyrikin yang mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman di sini, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik atau apa-apa yang mereka sekutukan dengannya Allah Subhanahu wa taala? Itu apa yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini jelas. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaannya ingkari. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Ya, dengan sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang, ya, sama sekali tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan. Ya, yang kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, apa-apa yang menjadi kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. A'ilahun ma'allah. Lalu apakah ada ilah lain selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Ya, bahkan mereka adalah orang-orang yang ya'dilun, berpaling, menyimpang dari kebenaran. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ini sudah sering kita lewat tentang pembahasan ini. Ya, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan pepohonan, yang memberikan rezeki untuk mereka. Lalu kenapa kalau ada ilah lain selain Allah? Kenapa ada ilah lain selain Allah, sesembahan lain selain Allah? Apakah Al-Lat, Al-Uzza, Manah, berhala-berhala mereka itu mampu untuk menurunkan hujan, mampu untuk menciptakan langit dan bumi? Mereka tahu jawabannya tidak. Lalu a'ilahun ma'allah, kenapa ada ilah lain selain Allah? Ya, balhum qawmun ya'dilun. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara. Bukankah dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yaitu tempat tinggalnya para makhluk. Wa ja'ala khilalaha anhara, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Wa ja'ala laha rawasiya, dan menjadikan rawasiya, gunung-gunung, ya, untuk mengokohkannya. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, ya, dan menjadikan antara dua laut itu pembatas, ya. A ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Apakah ada Allah lain atau ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini hujah. Ya. Diajak untuk berpikir mereka, orang-orang musyrikin. Ya, bahwasanya mereka mengakui sekali lagi yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, yang menjadikan sungai-sungai. Ya, ini kan rincian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Penguasa dan Maha Pengatur alam raya ini. Ya, tiga perkara ini, ya, bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Penguasa dan Maha Pengatur dirinci dalam ayat-ayat ini. Ya. Dan kalau mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, menguasai mereka, memberi rezeki mereka, mengatur mereka, lalu kenapa mereka jadikan Al-Lat sebagai sesembahan selain Allah? Menjadikan Al-Uzza sebagai sesembahan selain Allah? Menjadikan Manah selain sesembahan selain Allah? Menjadikan berhala-berhala mereka yang mereka sangat tahu bahwasanya berhala-hala mereka itu tidak memberikan mereka rezeki? Lalu kenapa disembah, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Atau bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan, mengangkat kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah, pemimpin di bumi? A ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Ya, jawabannya kan jelas sebenarnya, tidak ada. Dan tidak ada yang patut, tidak ada yang layak untuk dijadikan ilah selain dat yang mampu melakukan perkara-perkara ini tadi. Ya. Mampu menciptakan langit dan bumi, mampu menurunkan hujan dari langit. ya, mampu menumbuhkan ya, kebun-kebun, pohon-pohon yang berpemandangan indah, mampu menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggalnya, tempat tinggal para makhluk. Ya, tempat tinggal para makhluk. Ya, orang para ilmuwan, ya coba itu berpikir keras, nyari planet-planet lain yang kira-kira bisa untuk dijadikan tempat tinggal. Atau ada kehidupan lain nggak sih selain di bumi ini? Ya, entah habis berapa banyak uang mereka dan entah apa yang mereka dapatkan dari itu juga. Kalau itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesia-siaan. Sementara Allah sudah jelas mengatakan, amman ja'lal arda qarara, menjadikan bumi sebagai tempat tinggal. Ya, wa ja'ala khilalaha anhar, menjadikan sungai-sungai, menjadikan gunung-gunung, yang mampu melakukan seperti ini dan melakukannya lah yang berhak untuk dijadikan ilah. Ya, yang berhak untuk diibadahi. Ya. Kalau tidak sempurna, untuk apa diibadahi? Ya, kalau tidak sempurna, untuk apa diibadahi? Beribadah kepada makhluk. Nasallahu alaihi wasallam. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilur riyaha busran baina yaday rahmatih. Bukankah dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan? Ya. Melalui apa? Melalui bintang-bintang. Ya. Melalui yang disebutkan setelahnya, waman yursilur riyah, dan yang mengirimkan, mendatangkan angin. Ya, terkadang orang itu paham angin ini angin apa, ya, dari arah mana. Ya, busram baina yaday rahmati, sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Ya, a ilahumma Allah ta'alallahu amma yushrikun. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Wa man yarzukukum minas sama'i wal ardi. A'ilahumma Allah. Qul hatu burhanakum. In kuntum shadiqin. Bukankah dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya? Ya. Kemudian mengulanginya lagi. Itu setelah kematian Allah bangkitkan. Ya. Allah yang memulai penciptaan dan Allah yang mengembalikannya. Mengulanginya lagi. Ya. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard, dan siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan juga dari bumi? A ilahumma Allah. Ya. Ini jelas sekali ayat-ayat ini. Ya. Bahwasanya tidak ada yang berhak, tidak ada yang benar untuk diibadahi kecuali siapa? Kecuali yang mampu melakukan apa yang telah disebutkan dalam ayat ini. Dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang itu beribadah kepada yang maha sempurna. Ya. Sempurna namanya, sempurna sifat-sifatnya. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka katakanlah pada mereka, hatu burhanakum. Ya, datangkan burhan kalian. bukti-bukti kalian, ya, bahwasanya kalian itu memang layak, atau sembahan kalian itu memang layak untuk diibadahi. Enggak ada yang bisa, tidak akan mungkin. Dan mereka semua mengakui, ya, bahwasanya yang sanggup untuk melakukan semua apa yang disebutkan di sini hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu kenapa menjadikan ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas, yahtajju ta'ala 'ala al-musyrikin fi ittikhadhihim asyfa'a min dunihi bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi min ijabati Allahi lahum indama yad'unahu fi halati fi hali shiddah wa kashfihi su'a an-nazil bihim wa ja'alahum khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim. Fa idza kanat alihatuhum la taf'alu shay'an min hadhihi al-umur fa kayfa ya'budunaha ma'allah walakinnahum la yatadhakkaruna ni'amallahi 'alaihim illa tadhakkuran qalilan la yurithu khasyatallahi walidhalika waqa'u fi syirki. Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan hujjah atas orang-orang musyrikin ketika mereka menjadikan, ya, sesembahan-sesembahan mereka sebagai asyfa'a yang memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah selain daripada Allah, sementara mereka mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah lah yang mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka berdoa kepada Allah fi hali syiddah, ya, dalam keadaan syiddahnya mereka, dalam keadaan kesulitan, ya, karena orang-orang musyrikin mereka ketika, yaitu musyrikin ala walin, mereka ketika dalam keadaan syiddah, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meneriakkan ya Lat, ya, meneriakkan ya Al-Uzza, tidak, ya, yang mereka seru ya Allah, Allahumma ajizni, ya. Ini keadaan mereka ketika dalam keadaan syiddah. Wa kashfihi as-su'an nazili bihim. Ya, dan Allah lah yang mengangkat madarat, kesulitan yang ada pada mereka, yang terjadi pada mereka. Mereka paham itu. Ya, ini yang berkaitan dengan ayat 62 ini saja. Ya. Dan sementara ternyata bukan hanya ayat 62 ini saja dari tadi, dari yang sebelumnya sampai ayat 64. Ya, ini penegakan hujjah atas orang-orang musyrikin, mereka paham semua itu. Mereka tahu, mereka mengakui. Ya. wa ja'alahum khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim. Ya, dan yang menjadikan mereka khulafa, pengganti di muka bumi ini. Ya, pengganti ya, dari generasi ke generasi. Fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhil umur. Kalau ternyata ilah-ilah mereka, sesembahan-sesembahan mereka tidak mampu melakukan sedikit pun dari perkara-perkara ini, fa kaifa ya'budunaha ma Allah? Lalu bagaimana bisa kok mereka beribadah kepada ilah-ilah mereka tersebut? Ya, bersamaan mereka beribadah kepada Allah juga. Ya, ingat mereka beribadah kepada Allah. Ya, tetapi mereka menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum, akan tetapi mereka la yatadzakkaruna ni'amallahi 'alaihim. Tidak mengingat nikmat-nikmat Allah kepada mereka kecuali sedikit saja. Dan ini yang menyebabkan la yurithu khasyatallah, yang tidak menjadikan mereka takut kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan mereka terjatuh kepada kesyirikan. Qala al-mu'allifu rahimahullah, rawat Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Faqala ba'duhum qumu bina. Nastaghithu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya ya, dan sebutkan ya, ini dari sahabinya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang munafik. Kita selesaikan ini dulu. Yu'dhil mu'minin, yang mengganggu dan menyakiti orang-orang yang beriman. Faqala ba'dhum, sebagian dari para sahabat mengatakan, "Kumu bina." Ayo kita pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Kita meminta pertolongan, beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ya, atau dari orang munafik ini. Ya, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup ketika itu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya la yustaghatsu bi. Sungguhnya tidaklah dimintai pertolongan kepadaku pada perkara kesulitan. Innama yustaghatsu billah. Ya, yang dimintai pertolongan ketika kesulitan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penjelasannya dari hadis ini, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, zahir hadzal jumlah annafi mutlaqan. Zahirnya ini telah menafikan mutlaqan. Yaitu mimbab saddid dara'id wa ta'addub fil lafad. Yaitu mimbab saddid dara'id, menutup celah. Ya, dan ta'addub, seorang itu berusaha menjaga lafad kata yang dikeluarkan. Yang seperti ini tidak pas diucapkan. Istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hukum umum secara mutlak. Karena kita sudah jelaskan hukumnya secara rinci. Ya, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Beliau mengatakan demikian. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ada qadiyah muayyanah pada kasus tertentu, yaitu kasus ini saja. pada kasus ini jangan minta pertolongan padaku, tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa syahid dari hadis ini? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih hidup, ya, mengatakan demikian, tidaklah dimintai pertolongan kepada aku, tapi mintalah, diminta yang dimintai pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah ini menunjukkan kebatilan orang-orang yang meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sudah wafat? Ya. Beliau dalam keadaan hidup, beliau tidak mengizinkan para sahabat untuk mengucapkan seperti ini. Ya. Innama yustaghatsu billah. Yang hanya dimintai pertolongan dalam perkara kesulitan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih hidup. Ya. Lalu bagaimana kok ketika beliau sudah wafat dimintai pertolongan? Ini menunjukkan batilnya orang-orang yang melakukan ini dalam keadaan beliau, ya, sudah wafat. Dan juga menunjukkan bahwasannya yang dimintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, terutama inda asyiddah, ketika kita sedang sulit-sulitnya. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu taala alam. Selesai kita dari pembahasan bab kita, insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk kepada al-masail. Naktafi lahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.